harab wa harab. Suma fitnatu sarra dakhalaha au dakhanaha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innahu wallal muttaqun wa innama wallal muttaqun au waliyu wallal muttaqun. Kalau wali, waliul muttaqin mestinya. Summa yastalihun nasu ala rajulin kawarik ala dilak ala dilakun. Summa fitnatu duhaima la tada'u ahadan min hadhil umma illa latamatsu. Faidha qila inqata'at tamadat. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Hatta yasiran nasu ila fisqataini. Fistatun fistatu iman la nifaqa fih wa fistatu nifaq la imana fihi. Idza kana dhakum fantadir dajjal minal yaumi aw ghad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami duduk-duduk di samping Rasul sallallahu, kami waktu itu menceritakan tentang fitnah. Sangat banyak fitnah yang disebutkan. Sampai diterangkan fitnah akhlas. Lalu seseorang bertanya, apa yang dimaksud dengan fitnah akhlas? Maka dijawab, ini adalah fitnah perang dan fitnah harab. Kalau dengan ha besar, perang. Al-harab, fitnah hilang. Kehilangan harta dan keluarganya. Setelah itu fitnah sarra. Fitnah sarra, fitnah yang berupa kegembiraan, kebahagiaan, nikmat. Ini fitnah ini masuk dari bawah kedua kaki seseorang dari ahli baitku. Dia menyangka itu dariku, padahal bukan dariku. Tapi itu hanyalah walil muttaqun, ya. Seorang wali di kalangan orang-orang yang bertakwa. Lalu orang-orang mengistilahkan seseorang dengan istilah waraq ala bilah, yaitu paha yang di atas bilah, di atas tulang rusuk. Kemudian akan muncul fitnah duhaimah, fitnah bencana, bencana besar, yang tidak akan membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali tersium oleh bencana itu, tersentuh bencana ini. Faidha qila inqata'at tamadat. Kalau dikatakan terputus, maka musnah. Maka pada pagi hari, pada zaman tersebut seseorang mukmin, tetapi sore harinya kafir. Sampai manusia terbagi kepada dua fistoh. Fistoh, fistoh itu dua kemah. Dua apa, tenda. Satu tenda, tenda iman yang tidak ada orang munafik di sana. Tenda yang lainnya adalah tenda munafik yang tidak ada iman di sana. Maka apabila kamu hidup pada masa itu, maka tunggulah Dajjal pada hari itu atau esok harinya. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Daud, Al-Hakim dan Ahmad, disahihkan Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Bisa dilihat dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Sunan Syekh Nasir Al-Albani hafizahullah, juz 2 halaman 702, hadisnya nomor 984. Adapun akhlas jamak dari halas, wa huwal kisa alladhi yali dhahral ba'ir tahtal qanatqatan. Adapun halas artinya sebuah kisah, ya, sejenis kain yang disimpan di punggung unta, ya, pelana itu tadi. Disebut fitnah akhlas, disebut fitnah karena terus-menerusnya pelana itu, karena fitnah itu terus-menerus melingkupi manusia sebagaimana si pelana terus-menerus berada di punggung unta. Kata Imam Al-Khitabi, yahtamilu an takuna hadhil fitnah subihat bil akhlas lisawadi launiha wa zulumatiha. mungkin fitnah yang akan terjadi menimpa manusia itu diserupakan dengan akhlas, dengan pelana, karena warnanya yang hitam dan gelap. Maka fitnahnya pun sehitam dan segelap warna pelana itu. Begitu kata Imam Al-Zahabi, Al-Khitabi. Wa arab, dengan dipatahkannya roh, zihabul mal wal ahl. Maksudnya hilangnya harta dan keluarga. Hilang, musnah. Keluarganya meninggal, hartanya hancur. Disebut haribar rajulu fahuwa haribun fulanun idha suliba maluhu wa ahlu. Seseorang telah mengalami harib, sehingga orang itu disebut haribun. Artinya kalau orang itu dirampas harta dan keluarganya. Jadi fitnah harab itu artinya kehilangan keluarganya dan juga hartanya. Wasara an-ni'mah allati tasurun nas atusirun nas min waqratil mal wal afiyah. Wa udhifat al-fitnah ilaiha li'anna ni'mah sababuha. Id annal insan yartakibul asam wal ma'asi bisababi ma yatawaffaru lahu minal khair. Sedangkan fitnah sarab itu adalah nikmat yang membuat manusia gembira atau bahagia karena banyaknya harta dan karena kesehatan yang mereka alami. Diidofatkan fitnah ini kepadanya, disebut fitnah sarraf, fitnah berupa kebahagiaan atau kegembiraan, karena nikmat merupakan sebab-sebab bahagianya orang tersebut. Juga karena manusia menumpuk-numpuk dosa dan maksiat karena banyaknya harta atau kebaikan yang dimilikinya, banyaknya harta, tingginya jabatan, kemudian keluarganya pada sehat dan seterusnya, ini mendorong orang untuk maksiat karena terbuai dengan kenikmatan nikmat tersebut. Adapun sabda Rasulullah SAW yang menyatakan kawarok ala dilak, seperti paha di atas tulang rusuk, hadza mithmasalun lil amril ladzi la yastaqimu wa la yathbut. Ini adalah ungkapan tentang satu urusan yang tidak istiqamah dan tidak mantap. Li'anal warik la yartaqibu ala dilak wa la yastaqimu ma'ahu. Karena paha itu tidaklah tersusun dari tulang-tulang rusuk sehingga tidak tegak kondisi paha itu. Adapun fitnah duhaimah artinya lah dahiyah allati tadhamun nas bisyarriha. Artinya bencana yang mendatangi manusia secara tiba-tiba karena kejelekannya, karena keburukannya. Inilah pasal yang ke-8 yang membahas tentang fitnah yang berupa hal-hal yang disebabkan tadi. Tinggal yang ke-9. Yang ke-9 ini sangat panjang uraiannya, yaitu tentang keluarnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Kapan keluarnya? Bagaimana kiprahnya? Bagaimana akidah orang-orang kaum muslimin tentang keyakinan mereka tentang Imam Mahdi, sebab ada yang menolak, ada yang menerima, tentang juga kekuatan hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan tentang bahwa Imam Mahdi akan menjadi khalifah. Insyaallah pembahasan terakhir dari pasal ke-4 ini akan dibahas pada kapan? Nanti malam insyaallah mudah-mudahan selesai sebelum kita masuk kepada pasal terakhir tentang al-alamat al-kubra, tentang tanda-tanda besar dari kiamat-kiamat besar. Untuk sore ini cukup sampai di sini. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh al-ikhwah, kita sampai kepada pembahasan terakhir, yaitu ke-9 dari pasal ke-4 yang membicarakan tentang tanda-tanda kecil dari kiamat besar. Pembahasan terakhir ini berbicara tentang Imam Mahdi. Pertama kita akan bahas An-Nusus Al-Mu'arrifah Bil-Mahdi, nas-nas yang menjelaskan tentang Imam Mahdi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Tabata fil ahadis sahihah amma Allah tabaraka wa ta'ala yab'athu fi akhir zaman khalifatan yakunu hakaman adalan yali amru hadhil ummah min ali baitir rasul sallallahu alaihi wasallam min salalati Fatimah yuwafiqu ismuhu isma Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ismu abihi isma abir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad wasafathu al ahadithu bi annahu ajlal jabha wa aqnal an yumli'ul ard adalan ba'da an mala'at juran wa zulman. Telah tetap di dalam beberapa hadis yang sahih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus di akhir zaman nanti seorang khalifah yang akan menjadi hakim yang adil. Khalifah ini berasal dari umat ini, dari keluarga Ahlul Bait Rasul SAW, dari turunan Fatimah. Namanya sama dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama bapaknya pun sama dengan bapak Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah nanti. Sifat-sifatnya diterangkan oleh Rasul sallallahu oleh beberapa hadis bahwa keningnya itu datar. Hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan itu, di sini dikutip setidak-tidaknya 6 hadis yang seluruhnya sahih. Pertama hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi, rawahu at-Tirmidzi wa Abu Daud. Wa fi riwayati Abi Daud qala law lam yabqi fid-dun min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'ath Allahu fi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi yumli'u al-arda qistan wa 'adalan kama mala'at juran wa zulman. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan hancur dunia sebelum Orang Arab ini dikuasai, diperintah oleh seorang laki-laki dari Ahlul Baitku. Namanya sama dengan namaku. Hadis ini riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, seandainya usia dunia tidak ada sisa lagi kecuali satu hari, maka pasti Allah akan memanjangkan hari itu sampai Allah mengutus di dalamnya seorang laki-laki dari Ahlul Baitku. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan sebagaimana dunia sebelumnya telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ini bisa lihat dalam Mishkatul Masabih juz 3 halaman 24. Kata muhakkik kitab ini bahwa sanad hadis ini hasan. Bisa dilihat juga di dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir juz 6 halaman 70 hadisnya nomor 5180. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Bahwa Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Lihat dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir, kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Ini yang kedua. Hadis ketiga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minna ahli baiti yuslihuhullahu fi laylah. Kata Rasulullah SAW bahwa Mahdi itu dari kami, dari Ahlul Bait, Allah akan mengislahkan dia dalam satu malam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lihat dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir, kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Ketiga, hadis ini dari Ali juga. Rasulullah SAW menyatakan, Law lam yabqa minad dahri illa yawmun, laba'athallahu rajulan min ahli baiti, yumli'uha adlan, kama mala'at juron. Kata Rasulullah SAW, seandainya tidak tersisa waktu kecuali hanya satu hari, maka pasti Allah akan membangkitkan, mengutus seorang laki-laki dari Ahlul Baitku yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia ini telah dipenuhi dengan kejahatan. Ini riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir juz 5 halaman 71 hadisnya nomor 5181. Itu hadis ketiga. Hadis yang keempat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minni ajal al-jabha aqnal anaq yumli'ul arda qistan wa adlan kama mala'at yuran wa zulman yamliku sab'a sinin. Rasulullah SAW menyatakan, Mahdi itu termasuk umatku, datar tarangnya, keningnya, mancung hidungnya, yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia sudah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis ini riwayat Abu Daud, bisa dilihat dalam Mishkatul Masabih juz 3 halaman 24, hadisnya nomor 5454 dan sanadnya hasan sebagaimana yang jelas oleh muhaqqiq kitab Al-Mishkatul Masabih. Adapun hadis ke-6 yang merupakan hadis terakhir yang dikutip di sini adalah berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul SAW menyatakan, "La tamla'anna al-ardu juran wa zulman. Fa idza mala'at juran wa zulman, ba'athallahu rajulan minni ismahu ismi fayumli'uha qistan wa adalan kama mala'at juran wa dhulman. Akhrajahu al-Bazar wa Ibn Adi fil Kamil wa Ibn Nu'aym fi Akhbar al-Asbahan wal-Hakim wa rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban wal-Hakim wa Abu Nu'aym fil Hilya an Abi Sa'id yarfa'uhu bil lafz la taqumu as-sa'a hatta tamla al-ardu dhulman wa juran wa udwanan thumma yakhruju rajulun min itrati aw min ahli baiti yumli'uha qistan wa adlan kama mala'at juran wa dhulman. Wa qad qala al-Hakim fi isnadi hadhihi riwayah sahihun ala syarti sahihain wa wafaqahu adh-Dhahabi wa syara Abu Nu'aym ila tashihihi. Kata Rasulullah SAW, pasti dunia ini akan dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Maka apabila bumi telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, maka Allah akan mengutus seseorang dari umatku. Namanya adalah Namaku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dunia telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Imam Abu Nu'aym dalam Akhbarul Asbahan, dan Al-Hakim. Juga diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Abu Nu'aym dalam Al-Hilyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, dengan kejahatan dan permusuhan. Lalu akan keluar seorang laki-laki dari keluargaku atau dari ahlul baitku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dunia ini telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Kata Al-Hakim ketika berbicara tentang sanad riwayat ini, bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan kesahihan hadis ini pun telah diisyaratkan oleh Abu Nu'aym dalam Hilyatul Auliya. Dalam riwayat lain, riwayat hadis ini diriwayat Imam Al-Hakim juga dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu dengan lafaz yakhruju fi ummati al-mahdi yusqihi Allahu al-ghaitha wa takhruju al-ardu nabatiha wa yu'ta al-malu sihahan wa taksuru al-mashiyah wa ta'dhumu al-umma ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hajajan aw hujjajan wa sa'aku al-hakim wa adh-dhahabi wa ibn Khaldun. Kata Rasul SAW akan keluar dari kalangan umatku al-mahdi. Allah akan memberikan minum kepadanya berupa hujan. Bumi pun mengeluarkan tukhrijul ardu nabatiha. Bumi pun akan mengeluarkan nabatnya, apa? Tumbuh-tumbuhannya. Dia pun akan diberi harta sihahan yang sah, secara sah. Caranya, cara mendapatkannya dan para penggunaannya. Dia akan banyak berjalan. Dan wa ta'azzamal ummah. Dan umat pun akan semakin besar jumlahnya atau mungkin kemuliaannya. Dia hidup selama 7 atau 8 maksudnya musim haji. 7 musim haji atau 8 musim haji. Sekitar 7 atau 8 tahun. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Ibnu Khaldun. Selain itu, Ashabus Sunan meriwayatkan juga seperti itu. Demikian juga Al-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Mu'jamul Kabir. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim serta Ibn Hibban. Dan lafadz hadis ini dari Abu Dawud. Rasulullah SAW menyatakan, Law lam yabqa minat dunya illa yawmun latawwalallahu dhalikal yawm hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi yumli'ul arda adlan. Seandainya usia dunia tidak tersisa kecuali satu hari, maka pasti Allah akan memanjangkan hari tersebut. Sebab Allah mengutus di dalam hari itu seorang dari keluargaku. Namanya adalah namaku. Nama bapaknya adalah nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang akan keluarnya Imam Mahdi. Lalu bagaimana tingkat kesahihan hadis-hadis tentang Imam Mahdi? Bagaimana menurut para ulama ahlul hadis? Sebab banyak di kalangan umat Islam yang menolak. Menolak bahwa Imam Mahdi ini bohong. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa orang yang pernah membahas tentang masalah Imam Mahdi. Kita sekarang merujuk kepada penjelasan para ulama ahlul hadis bagaimana derajat hadis-hadis Imam Mahdi. Kata mu'alif, qala fadilatu syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizahullah. Kata beliau, amrul mahdi ma'lum wal ahadithu fihi mustafidhatun bal mutawatirah muta'adidah. Waqad haqa ghairu wahidin min ahli al-ilmi tawaturaha wa tawaturuha tawatura ma'nawi tawaturun ma'nawiyun likasrati turuqiha wa ikhtilafi maharijiha wa sahabatiha wa riwayat wa ruwatiha wa alfadhiha fa hiya bihaqqin tadullu ala anna hadha ash-shakhsal maw'ud bihi amruhu thabit wa khurujuhu haqq wa huwa Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Hasani min dhurriyyatil Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa hadha al-imam min rahmatillahi 'azza wa jal bil ummah fi akhir zaman yakhruju fayuqimul adl wal haq wa yamna'u adh-dhulma wal jur wa yansurullahu bihi liwa'al khair 'alal ummah adlan wa hidayatan wa tawfiqan wa irsyadan linnas. Telah berkata Fadilah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Bas, secara ringkas beliau menyatakan bahwa urusan Imam Mahdi itu maklum, diketahui. Hadis-hadis tentang hal ini banyak, bahkan mutawatir dan berbagai bermacam-macam. Telah diriwayatkan oleh oleh banyak ahlul ilmi, banyak ulama tentang kemutawatirannya. Bahwa kemutawatiran hadis Imam Mahdi itu mutawatir maknawi. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi, lafaznya memang mutawatir. Rasulullah SAW berbicara kepada puluhan atau ratusan sahabat, puluhan sahabat berbicara kepada puluhan muridnya terus, itu disebut mutawatir lafzi, lafaznya sama. Kalau maknawi, lafaznya berbeda-beda tapi materinya sama. Isinya sama. Itu maknawi. Jadi hadis tentang Imam Mahdi mutawatir maknawi. Karena banyaknya sanad atau jalan yang meriwayatkannya. Juga berbeda-bedanya makharij atau apa kitab-kitab yang meriwayatkannya. Banyaknya sahabat yang meriwayatkannya, para periwayatnya juga lafad-lafadnya. Maka hal ini dengan sebenar-benarnya menunjukkan bahwa pribadi yang dijanjikan ini merupakan urusan yang pasti. Ada orang di sana. Dan keluarnya adalah hak. Benar. Dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Hasani dari turunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam ini, Imam Mahdi ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat di akhir zaman. Dia akan keluar dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Akan menolak berbagai macam kezaliman dan kejahatan. Maka Allah dengan melalui Imam Mahdi ini akan menyebarkan bendera kebaikan di atas umat secara adil, secara apa sesuai dengan hidayah Allah, taufik serta membimbing manusia. Masih kata Syekh bin Baz, beliau menyatakan, waqad ittala'tu 'ala katsirin min ahadithi faraaituha kama qala asy-Syaukani wa ghairuh wa kama qala al-Imam Ibnu Qayyim wa ghairuh fiha as-sahih wa fiha al-hasan wa fiha ad-dha'if al-mujbar wa fiha akhbar mawdu'ah wa yakfina min dhalik mastaqama sanaduh sawa'un kana sahihan li dhatihi aw li ghairihi sawa'un kana hasanan li dhatihi aw li ghairihi wa hakadha al-ahadith ad-dha'ifa idza tabarat wa shadda ba'daha ba'dha fa innaha hujjatun 'inda ahli al-'ilm wal haqqu anna al-jumhur min ahli al-'ilm bal huwa kal-ittifaq 'ala thubuti amri al-mahdi wa annahu haqqun wa annahu sayakhruju fi akhir az-zaman amma man shadda 'an ahli al-'ilm fi hadha al-bab fala yultafatu ila kalami fi dhalik. Saya telah menelaah banyak hadis, kata Syekh bin Baz. Maka saya melihat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya, juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah dan yang lainnya, bahwa di dalam hadis-hadis Imam Mahdi ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif, tapi dhaifnya itu tertunjang, terkuatkan oleh hadis lain sehingga menjadi hasan li ghairihi. Ada juga kabar yang maudhu, yang palsu tentang Imam Mahdi ini. Kita akan mencukupkan dengan hadis-hadis yang sanadnya baik, istiqamah, yang kuat. Baik itu karena sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi itu artinya sanad hadis itu sendiri sahih. Kalau sahih li ghairihi, sanad hadis itu hasan, tetapi ditunjang oleh hadis-hadis lain, sehingga terangkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Baik itu yang hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Demikian juga hadis-hadis yang dhaif, apabila banyak dan satu sama lainnya saling menguatkan, maka itu menjadi hujjah menurut para ulama. Maka yang benar adalah bahwa jumhur ulama, bahkan ini seolah-olah sepakat mereka semua tentang tetapnya urusan Imam Mahdi, bahwa itu benar. Imam Mahdi akan keluar. Dia akan keluar di akhir zaman. Adapun orang-orang yang menyimpang dari keyakinan para ulama dalam bab ini, maka tidak perlu dilirik ucapannya tentang masalah ini. Tidak perlu didengar, tidak perlu dianggap. Ini kata Syekh bin Baz, hafizahullah ta'ala. Wa qad ahsa fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Ubbad adada sahabah alladhina rawau ahadith al-Mahdi. Fabalagu 26 sahabiyan. Wa ahsa kutubus sunnah allati akhrajat hadhil ahadith. فبلغت 36 كتابا فقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيرهم. فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد telah menghitung jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis Imam Mahdi ini. Dan ternyata sahabat yang meriwayatkan Imam Mahdi itu mencapai 26 sahabat. Juga kutubus sunnah telah menghitung hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi ini, maka jumlahnya mencapai 36 kitab. Bahkan ashabus sunan yang 4 telah mengeluarkan hadis ini. Demikian juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dan yang lain-lainnya. Ini bisa dilihat dalam Aqidatu Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdi Al-Muntadhar Susunan Abdul Muhsin bin Hamad Al-Ubbad, halaman 166-168. Wa qad jama'a hadhihi al-ahadith kathiru min al-ulama fi mu'allafatin khasah wa bayyanu turuqaha wa takallamu ala asanidiha minhum Abu Bakar bin Abi Khaisama Zuhair bin Harab ala ma dzakarahu Ibnu Khaldun wa minhum Al-Hafidz Abu Nuaim wa lakhasa Al-Hafidz As-Suyuti ma auradahu Abu Nuaim fi kitabihi Al-Arf Al-Waradi fi Akhbaril Mahdi wa zada alaihi wa huwa maqbu'un fi dhaman kitabihi Al-Hawi lil Fatawa wa minhum Al-Hafidz Ibnu Katsir afrada fi dhikril mahdi juz'an ala haddihi kama nassa alaihi fi kitabihi Al-Fitan wal Malahim wa minhum Ibnu Hajar Al-Makki allafa kitaban sammahu Al-Qawlul Mukhtasar fi alamatil mahdi al-muntadhar wa minhum Al-Muttaqi Al-Hindi sahibu Kanzil Umal wa mala ala qari wa samma muallafahu al-mashrab al-waradi fi madhhab al-mahdi wa minhum mur'i bin yusuf al-hanbali wa sunani wa ghairukum. Banyak ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi di dalam karangan-karangannya yang khusus. Mereka menjelaskan sanad membicarakan tentang jalan-jalan hadis ini, membicarakan tentang sanad-sanadnya. Di antara mereka adalah Abu Bakar bin Abi Khaisamah, Zuhair bin Harb, sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibnu Khaldun. Di antara mereka Al-Hafidz Abu Nuaim, kemudian ditalkhis oleh Al-Hafidz As-Suyuti sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Nuaim dalam kitab yang berjudul Al-Arab Al-Waradi fi Akhbaril Mahdi, mengenal penjelasan tentang kabar-kabar Imam Mahdi, lalu ditambahkan oleh Imam As-Suyuti. Ini diterbitkan yang di dalamnya pun terkandung kitab Al-Hawi lil Fatawa. Lalu ulama lainnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menghususkan membahas Imam Mahdi satu juz tersendiri sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab yang berjudul Al-Fitan wal Malahim, fitnah-fitnah dan malahim. Malahim itu peperangan besar. Di antara mereka ada juga Ibnu Hajar Al-Makki. Dia menyusun kitab yang diberi judul Al-Qawlul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Jadi pendapat ringkas, penjelasan ringkas tentang tanda-tanda Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ada lagi ulama lain Al-Muttaqi Al-Hindi, penyusun kitab Kanzul Umal. Juga Mala Al-Qari, yang kitab karangannya diberi judul dengan Al-Mashrab Al-Waradi fi Madhhabil Mahdi. Di antaranya Al-Mur'i bin Yusuf Al-Hambali, Imam As-Sunani, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Wa qad nassu ala sihhati ahaditsil mahdi jam'un kabirun min nuqadil hadits wa immatihi minhum al-Hakim wadh-Dhahabi wa Abu Nu'aim wa Ibnu al-Arabi al-Maliki wal-Qurtubi wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah والحافظ ابن حجر الأسقلاني والسيوطي وغيرهم ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان أهل العلم هذا العلم. Tentang sahihnya hadis-hadis Mahdi ini telah dijelaskan oleh para pengkritik hadis serta imam-imam ahlul hadis bahwa hadis ini sahih. Contohnya Imam Al-Hakim, Imam Al-Adz-Dzahabi, Imam Abu Nu'aim, Imam Ibnu al-Arabi al-Maliki, Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam As-Suyuti dan yang lainnya. Oleh karena itu kita tidak perlu menoleh, memperhatikan kepada orang yang mendhaifkan hadis-hadis ini atau mendustakan hal ini, yang mereka itu termasuk bukan termasuk orang-orang yang fahamnya terhadap ilmu hadis ini. Inilah penjelasan tentang kesahihan hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi ini. Tetapi umat Islam berbeda-beda di dalam menanggapi kabar tentang Imam Mahdi. Ini bermacam-macam. Setidaknya umat Islam dalam hal ini terbagi kepada 5 kelompok setidak-tidaknya sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah ta'ala dalam kitab Al-Qiyamatul Sughra wa Alamatul Qiyamatil Kubra. Kelompok pertama ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai pendirian yang hak, yang benar, keyakinan yang lurus tentang segala macam masalah termasuk Imam Mahdi ini. Amma aqidatu ahli sunnati wal jamaah fahiya muwafaqatun lima syaqnahu min al ahadits as sahihah wa anna al mahdi hakimun salihun rasyidun, ada rasyidnya, yab'athuhu Allah mujaddidan li hadzal din wa yu'lil lahu hadzal din ala yadayhi. Adapun ahli sunnah wal jamaah ini pendiriannya sepakat dengan hadis-hadis sahih yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa Imam Mahdi itu seorang hakim yang soleh, yang rasyid. Masih ingat apa makna rasyid? Berilmu dan beramal. Harus hafal itu. Berilmu dan beramal. Yang dibangkitkan oleh Allah sebagai mujaddid, sebagai pembaharu terhadap ad-din ini. Yang dimaksud mujaddid atau pembaharu bukan berarti mengada-ada keyakinan atau pendapat baru dalam Islam, bukan. Itu bid'ah namanya. Bukan mujaddid tapi mubtadi'. Mujaddid itu artinya orang yang mengembalikan umat yang sudah jauh dari tuntunan Islam, dikembalikan kepada ajaran Islam yang hak, yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan mujaddid. Jadi Imam Mahdi seorang mujaddid. Allah meninggikan ad-din, meninggikan al-Islam ini di tangan Imam Mahdi. Berkata Ibnu Khaldun, "I'lam annal mashhura bainal kafah min ahli al-Islam ala mamaril aqsar annahu la budda fi akhir zaman min zuhuri rajulin min ahli al-bait yu'ayyidu ad-din wa yadhharu al-'adl wa yattabi'uhu al-muslimun wa yastawla 'ala al-mamalik al-islamiyyah wa yusamma bil mahdi wa yakunu khurujud dajjal wa ma ba'dahu min asyratis sa'ah as-sabita fi sahih 'ala atharihi wa anna 'isha yanzilu min ba'di fayaqtulu ad-dajjal aw yanzilu ma'ahu fayusa'iduhu 'ala qatli wa yatamma bil mahdi fi salatihi." Kata Ibnu Khaldun, ketahuilah bahwa yang masyhur di antara umat Islam sepanjang sejarah adalah bahwa mau tidak mau di akhir zaman pasti akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait yang akan membela ad-din, menampakkan keadilan dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Dia menguasai kerajaan-kerajaan Islam dan disebut dengan Al-Mahdi. Maka keluarnya Dajjal setelah zaman Al-Mahdi ini dan termasuk tanda-tanda hari kiamat yang sabit, yang pasti dalam sahih, dalam kitab-kitab sahih. Dan Isa alaihissalam akan turun setelah Imam Mahdi lalu membunuh Dajjal, atau Isa alaihissalam turun bersamaan dengan pada zaman Imam Mahdi lalu Imam Mahdi membantu Isa untuk membunuh Dajjal, lalu Nabi Isa bermakmum kepada Al-Mahdi di dalam sholatnya. Jadi ketika sholat nanti Nabi Isa alaihissalam jadi makmum dan Imam Mahdi jadi imam. Ini adalah kelompok pertama yang mempunyai keyakinan yang benar dan lurus tentang Imam Mahdi. Kelompok kedua yang sesat yaitu aqidatus syiah al-imamiyah alladzina ya'taqiduna anna al-mahdi huwa akhiru a'immatihim wa huwa al-imamu tsani asyar al-mad'u bi Muhammad bin al-Hasan al-Askari wa huwa indahum min waladil Husain bin Ali la min waladil Hasan wa hum ya'taqiduna annahu dakhala sirdabin samira منذ أكثر من ألف ومئة سنة وعمره خمس سنوات ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار وهو المهدي الذي ينتظرون عودته وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف لمنطق العقول ثم مدعي للغيبية إذا كان حيا بل كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Kedua, akidah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini Syiah yang meyakini ada 12 imam yang akan muncul dan sudah muncul 11, tinggal satu lagi yang Al-Muntawar, Imam Al-Askari nanti. Mereka meyakini bahwa Mahdi itu adalah imam terakhir mereka. Jadi sudah keluar 11 imam kan. Sekarang ini belum ada imam yang ke-12. Itu Imam Mahdi itu kata mereka. Dia adalah imam ke-12 yang dipanggil dengan sebutan Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Dan Imam Mahdi ini menurut Syiah Al-Imamiyah itu termasuk turunan Husain bin Ali, bukan turunan Hasan. Mereka orang Syiah meyakini bahwa Muhammad bin Hasan Al-Askari ini masuk ke sirdab, ke ada bangunan tua di bawah tanah yang disebut Samirah. Ini sejak 1100 tahun yang lalu. Ketika masuk itu usianya masih 5 tahun. Jadi kalau dihitung sekarang sudah usianya 1105 tahun. Gitu. Masuk. Kemudian setelah itu kata orang Sunda mah tilem. Gak tahu, saya juga gak ngerti apa arti tilem itu. Hilang tanpa mati.